Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita ulangi perbedaan antara al-marid dengan al-musafir. Ini penting, ikhwan. Itu yang sering saya ingatkan, apa pembahasan terkait masalah at-taqasim wal fawariq. Ya, pembagian-pembagian, perbedaan-perbedaan. Ini penting. Bedanya al-marid dengan musafir. Kalau musafir semata-mata dia safar, itu sudah rukhsah. Sudah rukhsah. Kalau sakit, al-marid tidak. Iya, belum tentu sakit itu adalah rukhsah untuk buka. Iya, semata-mata sakit itu bukan berarti rukhsah. Karena sakit ada tiga keadaan. Yang pertama, sakit yang tidak menjadi rukhsah, sakit yang tidak pengaruh kepada puasanya. Yang kedua, sakit yang bisa masih di bawah puasa, masih bisa bawah puasa tapi memberatkan, maka ini yang afdal bagi dia buka. Yang ketiga, sakit yang akan memudaratkan kalau puasa, kalau ini wajib dia buka. Ya, adapun musafir semata-mata safar dia punya rukhsah, tapi kalau antara puasa dengan tidak sama saja, maka yang afdal bagi dia tetap puasa berdasarkan empat alasan yang sudah kita baca tadi. Yang kedua, ada perbedaan, terasa ada perbedaan kalau dia safar dalam keadaan puasa, terasa berat, maka yang afdal bagi dia buka. Ya, yang ketiga, sangat berat baginya, sangat payah safar dalam keadaan puasa, bahkan bisa jadi akan ada mudarat. Kalau seperti ini dia wajib buka. Nah, kemudian pembahasan terakhir terkait dengan masalah safar tadi adalah bagaimana kalau seorang yang pulang dari safarnya tengah hari, sampai rumah tengah hari, apakah dia boleh selama dari pertengahan hari sampai sore itu bebas makan minum dan lainnya, atau harus imsak? Berkata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, "Wa man aftara li udhrin thumma zala udhruhu bi asna'i nahari Ramadan." Barang siapa yang berbuka karena sebab uzur, berbuka dengan sebab uzur, kemudian hilang uzurnya tengah-tengah hari, tadi di tengah hari dia sudah pulang ke rumahnya, tengah hari sembuh dari sakitnya misalnya, kal musafir yaqdamu min safari, seperti seorang yang safar datang dari safarnya tengah hari. Wal haid wan nufasa tathuran, atau seorang yang wanita haid dan nifas suci di tengah hari. Wal kafir idza aslama, atau seorang kafir yang masuk Islam tengah hari. Wal majnun idza afaqa min junudihi, atau seorang yang gila yang sadar di tengah hari. Wasagir yablug, atau seorang anak kecil yang baliknya tengah hari. Qala fa inna kullan min haula'i yalzamuhu al-imsak baqiyat al-yawm wa yaqdhihi. Ya. Sesuai Fauzan hafizahullah taala, pendapat beliau semuanya itu harus imsak, menahan diri dari makan minum sampai akhir hari dan muqadha. Ya, ini permasalahan seorang yang dibolehkan secara syar'i berbuka di tengah Ramadan, tapi uzurnya kemudian hilang di pertengahan hari. Apakah dia bebas makan minum, ya, atau harus imsak? Sebenarnya rahimahullah ta'ala menyebutkan dua pendapat yang ada. Pendapat yang pertama, dan ini yang disebutkan oleh sahib Zal Mustaqni' yang dikuatkan oleh Salih Fawzan hafizahullah ta'ala, ini pendapat mazhab Hambali, yaitu dia harus menahan diri. Ya, kalau pulang safar tengah hari, ya maka sudah, di rumah dia tidak boleh makan minum sampai maghrib. Ini pendapat sebagian para ulama. Iya, yang dikutip dari Syaikh Shalih Fawzan hafizahullah ta'ala. Qala Ibnu Taimin rahimahullah wa an Ahmad riwayatun ukhra la yalzamuhum imsak. Datang dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah riwayat yang lain daripada dari beliau rahimahullah, yaitu tidak harus imsak, bebas. Liannahum yajuzu lahum al-fitr fi awal an-nahar zahiran batinan. Faqad halal lahum fi awal an-nahar al-khulu was-shurbu was-sayru ma yumkinu min al-muhattirat wa la yastafiduna min hadha al-imsak shay'an. Karena mereka sudah boleh untuk berbuka di awal hari. Iya, telah halal bagi mereka untuk melakukan makan, minum dan semua perkara membatalkan di siang hari, di awal hari. Wala yastafiduna min hadzal imsak syai'an, dan mereka tidak mendapatkan faedah sedikit pun kalau mereka menahan diri akan dari makan minum dari siang harinya. Dan intinya satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan ini dikuatkan Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau, hadzal qaul huwa rajih, ini pendapat yang kuat, yaitu kalau seorang yang batalnya karena udur, iya, boleh dia makan minum setelah udurnya hilang. Iya, datang dari Bandung, berangkat bisnya jam 6 sampai Cilengsi jam 9 bebas, dari jam 9 sampai sore mau makan minum ataupun yang lainnya, iya, karena dia sudah batalnya dengan udur safar. Iya. Demikian juga pada Muslimin rahimahullah, wa idza aftara bin qadi ghariqin. Dia misalnya ngelihat ada orang sedang tenggelam. Sudah mau tenggelam. Maka dia pun berupaya untuk membantunya. Dan karena dia puasa khawatir tidak kuat, dia batal dulu. Batalkan dulu minum atau yang lainnya, kemudian dia ikut terjun ke laut atau ke sungai untuk membebaskan orang tenggelam ini. Iya, ini uzur. Iya, kejadiannya pagi hari jam 8. Apakah kalau dia sudah selesai boleh makan minum yang lainnya? Jawabannya boleh, karena dia tadi berbuka dengan sebab uzur, maka tidak ada kewajiban untuk imsak. Demikian juga seorang wanita menyusui, biasanya dia kuat menyusui di bawah puasa, tapi hari tersebut dia lihat anaknya sudah payah, sepertinya perlu disusui banyak. Iya, akhirnya supaya bisa banyak air susunya dia makan dulu, kemudian dia susui anaknya. Iya, apakah boleh setelah itu dia makan minum setelah selesai menyusui anaknya? Jawabannya boleh, karena dia membatalkan diri dari puasa dengan sebab uzur khawatir anaknya terkena mudharat. Ini kesimpulannya, seorang yang batal karena ada uzur, maka setelah batal dia tidak punya kewajiban imsak, bebas. Iya, kalau dia batalnya dengan sebab udzur yang syar'i. Nah, Allah alam bisawab. Terkait dengan hamil wal murdi', sudah kita bahas masalah marid, musafir dan yang lainnya. Ada beberapa poin yang mungkin perlu diingatkan. Yang pertama, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan dua pemahaman yang salah pada sebagian muslimah, yaitu kata beliau, masalah pertama adalah sebagian wanita muslimah, kata beliau, kalau dia suci di akhir malam, dia suci 15 menit, 20 menit sebelum subuh. Iya, sebagian mereka tidak mau puasa dengan alasan karena sampai subuh dia belum mandi, belum mandi besar. Padahal dia sudah suci dari haidnya, dari nifasnya 20 menit sebelum subuh. Dianggap kalau belum suci maka belum mandi maka tidak sah puasanya. Iya, ini satu kekeliruan pada sebagian wanita. Iya, karena yang sahih walaupun dia sampai subuh belum sempat mandi haid atau nifas, tetap puasanya sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adnaba, beliau junub dan beliau mandi junubnya setelah adzan subuh. Ya, seorang masuk waktu subuh dalam keadaan masih junub atau masih belum mandi haid atau nifas, belum mandi junub, sah puasanya. Ya, maka seorang wanita kalau dipastikan dia sudah suci dari haid dan nifasnya sebelum subuh, maka wajib berniat puasa. Ya, walaupun dia mandinya setelah adzan subuh. Nah, juga di antara kekeliruan pada sebagian wanita kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah sebagian mereka ketika di siang hari puasa, ba'dal maghrib keluar haid. Setelah dipastikan terbenam matahari, keluar haid. Iya, dia mengira puasanya tidak sah sehingga merasa harus mengqadha di tahun, di bulan berikutnya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, sebagian gulu, kata beliau, sebagian bahkan gulu. Wa kadzalika ba'dun nisa, kata beliau, balik dengan aidan. Iya, kalau di hari tersebut dia puasa kemudian haid sebelum isya, bahkan jam 6:30 haid. Ya, dia kira kalau keluar haid sebelum isya berarti tadi batal siang, tidak sah puasanya. Ini ada pada sebagian wanita sehingga dibahas Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, perlu dikatakan tidak ada kaitannya. Kamu ya telah puasa sampai maghrib, ya haidmu keluar badan maghrib tidak ada pengaruh kepada puasa. Puasa tetap sah. Yang berikutnya, ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya seorang wanita meminum, mengkonsumsi obat-obatan tertentu untuk mengakhirkan haid supaya bisa puasa penuh di bulan Ramadhan. Ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hal yajuz istimal hubub manil hamil litakhiril haid indal mar'ati fi syahr Ramadhan. Ya, bolehkah menggunakan, mengkonsumsi obat-obatan penjaga kehamilan untuk mengakhirkan haid supaya wanita di bulan Ramadan, agar dia bisa puasa di bulan Ramadan? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la haraja fi dzalik, meminum obat-obatan untuk mengakhirkan haid supaya bisa puasa Ramadan, tidak ada haraj, tidak ada salah, tidak ada dosa. Lima fihi min al-maslahah lil mar'ah fi shaumiha ma'an nas wa 'ala bil qadha, karena padanya ada maslahah seorang wanita bisa puasa bersama kaum muslimin dan tidak ada tanggungan qadha. Namun Yang boleh diingat adalah sahih kata Syabib Baz rahimahallahu taala, ma'a mara'ati adamid dharar minha. Namun kata beliau dijaga, diperhatikan, ya dipastikan, ini tentunya syarat, tidak ada mudharat pada wanita dengan sebabnya. Lianna ba'dhan nisa, karena sebagai wanita tadurruhunnal hubub, obat-obat tersebut itu akan memudaratkan mereka. Boleh tapi dengan syarat tidak ada dharar. Berikutnya juga di antara pertanyaan yang ada terkait dengan masalah seorang yang haid dan menyusui, orang hamil yang menyusui, ditanyakan satu pertanyaan kepada Rajinah Daimah. saya baca cepat, al-hamil awil murdi' yada khafat ala nafsiha aw ala al-walad fi syahr Ramadan. Seorang wanita hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya di bulan Ramadan, wa aftarat, dan kemudian berbuka, pemada alaiha, apa yang wajib atas dia? Hal tuftir wa tut'im wa taqdi, aw tuftir wa taqdi wa la tut'im, aw tuftir wa tut'im wa la taqdi. Apakah dia berbuka nanti bayar fidyah dengan qadha, atau dia berbuka mengqadha saja tidak perlu fidyah, atau dia berbuka bayar fidyah tidak perlu qadha? Mas sawab min hadits tsalatsa, apakah qadha saja, apakah fidyah saja, atau qadha dengan fidyah? Al-jawab, kata para ulama di Lajnah Daimah ini, al-jawab, in khafat al-hamil ala nafsiha au janiniha bi sawmi Ramadan. Karena seorang wanita yang hamil mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya jika dibawa puasa Ramadan, aftarat, maka dia boleh buka. Wa alaihal qada'u faqat, dan atasnya hanya qada'. Sya'nuha bidzalik sya'nul ladzi la yaqwa as-shaum. Iya, keadaan dia itu sama dengan keadaan orang yang tidak kuat puasa. Aw yukhsha minhu ala nafsiha mudarrah, atau seorang yang dikhawatirkan dan mudarrah. Qala Allah Ta'ala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Itu seorang hamil yang mengkhawatirkan dirinya kalau puasa, mengkhawatirkan anaknya kalau puasa, maka boleh buka dan bayar puasanya, yakni qadha saja. Wa kadzalika murdi', demikian juga orang yang menyusui. Idza khafat 'ala nafsiha in arda'at waladaha fi Ramadan aw khafat 'ala waladiha, kalau dia mengkhawatirkan dirinya jika menyusui dalam keadaan puasa, dan mengkhawatirkan anaknya kalau dibawa puasa, iya, aftarat, boleh dia buka. Wa 'alaihal qada'u faqat, dia nak kewajiban dia hanyalah qada. Tapi diingat ya, yang saya ulang-ulang lagi, semata-mata hamil dan menyusui bukan uzur. Ya, di sini pertanyaannya. Jadi udzur itu kalau mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya, ada kekhawatiran. Yang terakhir juga ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, hukmul mar'ah yang tidak puasa, yang hamil yang tidak kuat puasa. Kata penanya, imra'atun hamil wa la tutiku shaum, seorang wanita hamil dan tidak kuat puasa. Famadza taf'al? Ia tidak kuat puasa. Apa yang dilakukan? Qala rahimahullahu taala, kata Syibin Baz rahimahullahu taala, hukmul hamil alladhi yashukku anhi shaum hukmul maril. Hukum seorang wanita yang hamil yang tidak kuat puasa, hukumnya hukum seorang yang sakit. Wahaka dan murdi', demikian juga wanita yang menyusui. Idza syaqqa 'alaihim as-shaum, kalau puasa memberatkan keduanya, tuftiran wa taqdiyan, keduanya boleh buka dan mengqadha. Liqad subhanahu wa ta'ala, wa man kana maridan wa 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kata beliau, wa dzakara ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an alaihim at'am faqat. Disebutkan sebagian sahabat menyatakan kewajiban keduanya hanyalah membayar fidyah saja. Qala Syaikh bin Baz rahimahullah, was-shawabu al-awwal. Tapi yang benar ada yang pertama, yaitu qadha. Li'anna hukmahuma, karena hukum keduanya hukmul marid, seperti hukum seorang sakit. Li'anna al-asl, karena hukum asalnya wujubul qadha, wajib atas keduanya qadha sebagaimana sakit. Wala dalila li'aridhuh, tidak ada yang menentang ini. Qala wa mimma yadur dzalik, di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, innallaha wada'a 'anil musafir as-sauma wa shatr as-salah. Allah menggugurkan dari seorang musafir puasa dan menggugurkan dari musafir setengah salat. Dia boleh buka dan boleh qasar. Qala wa 'anil khubla wal murdi' as-sauma, dan menggugurkan dari seorang yang hamil dan menyusui as-saum, puasa. Apa mana yang menggugurkan? Sama dengan musafir, yaitu maksudnya tidak wajib adaan tapi wajib qadaan. Sebagaimana musafir, iya, dia harus mengqadha. Fadalla ala annahuma kal musafir, dari hadis ini menunjukkan keduanya, wanita yang hamil dan musafir, hukumnya seperti musafir, yaitu tuftiran wa taqdiyan, boleh buka dan harus mengqadha. Wallahu alam bisawab. Fadhabarakallahu fikum.